Terima kasih Anda masih bersama Mari Teguh Golden Ways. Dan kalau kita bicara mengenai acara ini Pak, tentunya acara ini tidak akan ada apabila tidak ada begitu banyak rasa takut di manusia. Betul. Namun Pak Mario ingin kami berfokus lebih kepada hal lain dan bukan rasa takut. Boleh tolong dielaborate Pak? Super. Pak Suli, sahabat Indonesia yang super. Saya tanya ya, dasar dari pertanyaan saya adalah adanya rasa takut gagal dan keinginan untuk berhasil. Lebih baik mana? Membayangkan kegagalan atau mengalami kegagalan? Lebih baik mana? Siapa yang bilang membayangkan kegagalan lebih baik? Satu, minoritas, dua, tiga, empat. Yep, good. Siapa yang bilang mengalami? Sekarang. Waktu Anda membayangkan, ada yang putuskan jawabannya. Sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Waktu Anda membayangkan kegagalan, apakah sudah ada tindakan? Belum. Waktu Anda mengalami kegagalan, sudah ada tindakan? Good. Ada yang bisa diperbaiki? Good. Berarti kalau gitu, alami kegagalan. Bukan hanya bayangkan. Pembayangan mengenai kegagalan telah menggagalkan banyak orang daripada kegagalan itu sendiri. Cek dengan semua pribadi yang berhasil. Apakah mereka bebas dari kegagalan? Tidak. Mereka bilang, I succeed because I fail so many times. Saya berhasil karena saya gagal demikian sering. Dan saya mengambil kekuatan saya dari semua kegagalan saya. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan kini kita akan masuk ke dalam sebuah teknik baru. Saya minta izin menjelaskan kepada audiens dulu Pak Mario. Di mana kita akan memulai sebuah teknik yang kita beri nama machine gun. Di mana pada teknik ini akan ada 12 penanya yang akan bertanya dengan sangat cepat kepada Pak Mario. Aja, namun Pak Mario tentunya berhak untuk menolak pertanyaan apabila pertanyaan tersebut ada di luar konteks topik kita pada malam hari ini. Wah, ini hitung-hitung sekalian latihan public speaking sebetulnya, karena harus berdiri ngomong, ya kan? Sebelum mulai, kita berikan tepuk tangan dulu buat teknik machine gun kita. Dan akan segera kita mulai. Machine gun, silakan Pak. I'm ready. Kegagalan itu sudah saya alami. Tapi kegagalan itu disebabkan oleh atasan saya sendiri, Pak. Good. Kegagalan itu disebabkan oleh orang lain atau kita, kitalah yang mendapat keuntungan dari kegagalan itu. Dan kegagalan yang bisa diceritakan seperti itu tadi masih kegagalan kecil. Karena kegagalan besar tidak mungkin dikatakan sesantai itu. Kegagalan besar akan dikatakan di dalam sebuah meja bundar, 24 orang serius, ada bankir yang marah, ada pengacara yang siap-siap. Ini kegagalan yang besar. Kalau kegagalannya masih bisa disalahkan kepada atasan, kita masih harus mencoba kegagalan yang lebih besar lagi. Saya kurang setuju ya, mengatasi kegagalan dibesar-besarkan ya. Karena setiap orang pasti pernah gagal, jadi kenapa dipertakutkan gitu. Super. Jadi kegagalan tidak perlu ditakutkan ya? Ya, tidak usah saya jawab. Itu jawaban. Apa upaya kita untuk melakukan tindakan secara tepat dan cepat? Very good. Melakukan tindakan tepat dan cepat tadi bergantung dari apa yang Anda ingin capai. Sebagian besar orang tidak tahu apa yang akan dicapainya, sehingga jelas sekali apabila dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengelola kegagalan agar menjadi buah keberhasilan? Gunakan kegagalan untuk menyiksa diri, supaya dia ingat tidak boleh mengulangi itu lagi. Tetapi kemudian cukuplah. Cukupkanlah marah itu dan mulai sayangi dan katakan, untung aku punya pribadi sebaik kamu yang akan menjadi pribadi yang lebih kuat setelah kesalahan ini. Rasa takut itu dengan malas, apa perbedaannya Pak? Rasa takut dengan malas, apa bedanya? Orang takut itu malas berani. Orang yang pemberani, berani saja. Tetapi yang harus dicek adalah bahwa orang yang malas sebetulnya orang yang bertenaga tetapi memilih tidak menggunakan tenaganya. Orang berani adalah orang ketakutan yang memutuskan tetap melakukan. Seorang disebut pemberani karena dia takutnya sama dengan kita tapi dia tetap melakukan. Bagaimana cara kita untuk mengubah rasa pesimis menjadi optimis dan cara untuk mempertahankan rasa optimis tersebut. Good, diubah saja. Dari pesimis yaitu paling menjadi harus bisa. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ya harus bisa. Kalau tidak bisa, harus bisa. Rasa pesimis itu pembatalan kemungkinan. Rasa optimis adalah pemberitahuan kepada diri kalau aku menurut pada cara-cara yang baik itu bisa aku capai. Jangan pernah mengatakan aku bisa capai itu tanpa menjadi apapun yang lebih baik. Jadi kalau begitu ubah saja, itu kita yang menjadi penguasa dari hati kita, putuskan untuk berani. Saya kurang sepakat dengan Bapak, karena menurut saya rasa takut itu diperlukan asalkan sesuai dengan porsinya untuk sebagai proses kendali dari sikap takabur. Super, jangan duduk dulu. Jadi menurut Ibu, mikrofonnya didekatkan, jadi menurut Ibu rasa takut itu perlu. Perlu? Perlu. Diperlukan untuk membuat kita lebih hati-hati, lebih lengkap dalam persiapan, lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan. Tepat, Pak. Betul. Sehingga dengannya, meskipun kita takut, kita berlaku seperti orang berani.